One, two, three, go. Saat bahagiaku duduk berdua denganmu, hanyalah bersamamu. Mungkin aku terlanjur, tak sanggup jauh dari dirimu. Ku ingin engkau selalu untuk jadi milikku. Ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatmu. Meskipun itu hanya terucap dari mulutmu, dari dirimu yang terlanjur mampu bahagiakan aku hingga ujung waktuku. Hey. Selalu. Yeah, I like that. And I, yeah. Seribu jalan pun ku nanti bila berdua dengan dirimu, melangkah bersamamu. Hey, ku yakin tak ada satupun yang mampu merubah rasaku untukmu. Ku ingin engkau selalu, come on, untuk jadi milikku. Ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatku. Meskipun itu hanya terucap dari mulutmu, dari dirimu yang terlanjur mampu bahagiakan aku, yeah, yeah. Hingga ujung waktuku selalu. Yeah. Yay. What do you think about that, guys? Thanks so much for watching. Don't forget to leave your comment down below and subscribe. Thank you. Tuk jadi milikku. Yuk. Jadi lah. Gini udah pasin, Bang. Gini. Oke. Okay. Duh, mama aku nelpon nih. Emang nih? Angkat dulu. Iya. Ini sama Halo, Tante. Halo. Udah. Ya, Bu, udah mau maghrib nih ya. Udah. Love you. Ya. Assalamualaikum. Ayo. Jangan malam-malam pulangnya. Malam cuma sampai jam 12. Bahagiaku duduk berdua denganmu. Ingin engkau mampu. Langsung maju, Pak. Ya, langsung.